Ada pertanyaan, kami mendengar bahwa akan ada di bulan ini akan ada daurah Syekh Utsman Salimi di kota Karanganyar. Saya ingin tersebut apakah benar berita ini. Nah, kalau seandainya benar, apakah boleh kita hadir? Nah, telah ditanyakan kepada ulama. Pertama, bahwa sebelum itu telah sampai berita kepada kami dari ikhwan di Yaman bahwa masyayikh Yaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi dan Syekh Uthman Syekh Abdurrahman Al-Adani, nah, dan beberapa masyayikh yang lainnya menasihati Syekh Uthman untuk tidak datang ke Indonesia kali ini. Dan kami mendapat berita kemarin dari beberapa satidah yang langsung kontak ke Damar bahwa Syekh Uthman sendiri sekarang nampaknya akan mengurungkan berangkat ke Indonesia. Kemudian ini yang pertama, wallahu alam sejauh mana benarnya berita ini, tetapi telah disampaikan oleh ikhwana di sana. Kemudian yang kedua, akan datang bersama beliau seorang bernama Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Disebut bahwa dia adalah anggota Hay'at Al-Ifta di Al-Masjidil Haram Makkah. Asatidah di Indonesia tak seorang pun mengenal dia. Maka dikembalikanlah perkara ini kepada ulama. Ditanyakan pertama kepada Syekh Arafat Al-Muhammadi, beliau menjawab tidak kenal. Kemudian ketika saya berangkat juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ghalib, nam juga beliau menjawab tidak kenal orang ini. Ketika kemarin saya umrah berjumpa dengan Syekhuna Ubaid, nam dalam dua kali majlis, dari salah satu majlis itu sempat saya tanyakan tentang daurah ini bahwa akan datang ke Indonesia diundang oleh Haula. Naam, bahwa Syekh Uthman Salimi dan lainnya ada yang bernama Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Maka Syekh Ubaid menjawab, saya tidak kenal dia, siapa dia. Kemudian Syekh bertanya kepada yang hadir, beberapa talabatul ilm dan beberapa masyayikh yang duduk bersama pada waktu itu, semuanya menjawab tidak ada yang kenal siapa Dr. Abdul Hadi Al-Umairi ini. Maka Syekh menjawab, idzan ar-rajul majhul. Nah, wa antum la tastaqbilu al-majahil. Nah, wa la tastadhifuhum. Kalian jangan menyambut orang-orang majhul. Nah, jangan mengundang mereka. Nah, barakallahu fikum. Wa ma alaikum alla tahduru. Dan enggak ada salah apapun kalian untuk tidak hadir dalam majlis yang akan disampaikan oleh orang yang majhul. Nah, kemudian ana sampaikan, Syekh, tapi disebutkan bahwa beliau adalah anggota Hay'at Ifta di Masjidil Haram. Kata Syekh, berapa banyak yang dikatakan sebagai anggota Hay'at Ifta? Ternyata dia qudbi, hizbi, mubtadi'. Kemudian Syekh menyebutkan contoh-contoh fulan, fulan, fulan. Jadi tidak menjamin anggota Ifta, anggota ini dan itu, enggak menjamin. Nah, maka itu jawaban Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Mirip senada dengan ini jawaban Syekh Abdullah Al-Bukhari, jawaban Syekh Muhammad bin Hadi, semakna dengan ini. Kemudian ketika saya tiba di Makkah dan diberi taufik untuk berjumpa dengan Syekhuna Rabi hafizahullah, maka saya sampaikan hal ini ketika kita bersama dalam mobil beliau. Syekh karena katakan di Indonesia akan didirikan daurah oleh akan didatangkan Syekh Uthman Salimi dan orang lagi bernama Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Nah, dari Mekah sini. Syekh mana enggak kenal dia. Kemudian salah satu hadirin dari sebagian masyayikh yang hadir di mobil itu mengatakan, "Ana arifuhu ya Syekh. Ana tahu orang ini." Nah, orang ini dulu sering menghadiri majlis-majlis antum, pelajaran kajian-kajian durus antum. Ketika antum mulai mentahdir Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi, orang ini tidak nampak lagi dalam durus atau kajian-kajian antum. Ketika antum mulai bicara tentang Ali Al-Halabi, orang ini semakin tidak nampak dan mulai menampakkan ketidaksetujuannya. Nah, kemudian Syekh turun dari mobil, ya, dan Syekh tahu siapa yang panitia daurahnya, Syekh sudah tahu, ya. Rijal haula bil qarnain. Syekh mengatakan, "Inna tuyur ala ashkaliha taqa." Diulangi oleh Syekh, "Inna tuyur ala ashkaliha taqa." Faham maknanya? "Inna tuyur ala ashkaliha taqa." Nah, maknanya secara bahasa, sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang sejenis dengannya. Ya kan? Burung hantu enggak mungkin hinggap bersama burung merpati. Enggak kerasan. Nah, merpati enggak akan senang berkumpul dengan burung hantu. Ya kan? Enggak betah. Barakallahu fikum. Demikian Syekh menjawab bahwa yang datang ini akan datang kepada orang yang sejenisnya, dan orang yang sejenisnya tentunya akan mengundang orang yang semisal dengan mereka. Nah, ini jawabannya. Jadi agar kita tidak seperti tuyur tersebut, nah, jangan hadir di majlis tersebut. Barakallahu fikum. Sempat disebut isu bahwa daurah ini didukung oleh Syekh Usama Ataya dan Syekh Fulan. Saya sempat telpon dan itu terekam. Apa benar? Sekarang diedarkan di Indonesia bahwa antum mendukung daurah ini. Lah, kata dia. Ana tidak mengatakan, tidak pernah mengatakan mendukung ini. Nah, si Fulan telpon kepada saya. Saya mengatakan saya enggak bisa melarang atau menyuruh. Nah, karena beliau enggak tahu. Betul kan jawabannya? Enggak kenal. Nah, dan masalah seperti ini kata beliau kembalinya kepada ulama kibar, bukan kepada saya. Nah, jadi sekali lagi, alhamdulillah, antum pada prinsip di zaman seperti ini, ayyamul fitan, ya ikhwan. Orang-orang yang dulu dikenal sabat aja di atas sunnah, sekarang ini jatuh dalam bidah. Apalagi orang yang gak dikenal. Ahlus sunnah itu qalidun. Kalau dia penduduk Makkah, setidaknya akan dekat dengan Syekh Rabi. Kalau dia semanhaj, akan dekat. Orang Makkah itu senang Syekh Muhammad Bazmul, Syekh Ahmad Bazmul, wa masyaikh yang lainnya, dan talabatul ilm yang ada di Makkah itu senang untuk datang kepada Syekh, durusnya Syekh, meminta nasihat, meminta. Kalau dia di Makkah gak pernah mau datang ke majelis Syekh Rabi, ini ada catatan dalam manhaj ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, alhamdulillah kita telah dibimbing oleh ulama kita, dan berita yang sampai kepada kami, Syekh Uthman sendiri menjadi ragu, ya, setelah Syekh Muhammad Al-Wusabi dan Syekh Abdurrahman Al-Adani menjelaskan kepada beliau. Nah, barakallahu fikum. Demikian berita yang sampai kepada ana. Wallahu a'lam. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.